Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-48 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-45, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Asmar bin Mudarris radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lah." Rahu Abu Dawud. Barang siapa dia telah terlebih dahulu mengelola atau mengerjakan sesuatu yang belum dimiliki atau didahului oleh seorang muslim pun, maka orang tadi adalah orang yang berhak untuk memilikinya, atau barang tadi adalah miliknya. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang kapan suatu barang atau suatu tempat menjadi hak atau menjadi milik seorang yang menemukannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di sini bahwa konteks hadis ini mencakup segala perkara mubah yang belum dimiliki oleh seorang pun atau tidak dikhususkan bagi siapapun. Maka barang siapa dia telah terlebih dahulu untuk melakukan hal tadi atau mengambil dan mengelola hal tadi, maka dialah orang yang paling berhak atas barang tersebut. Sehingga termasuk di dalamnya seorang yang terlebih dahulu mengelola ardul mawat, tanah mati, tanah yang tidak berpenghuni, dengan cara dia gali, kemudian dikeluarkan airnya, atau dia alirkan air ke tanah tersebut, atau dengan cara dia bikin bangunan di atasnya atau memagarinya, maka orang itu menjadi pemilik tanah tersebut. Akan tetapi, kalau ternyata tanah yang tidak berpenghuni tadi sudah dibatasi oleh imam atau sudah ditentukan oleh imam, maka imam lebih berhak untuk mengelola tanah tadi. Tidak ada orang yang menjadi pemilik tanah tersebut. Termasuk juga di dalam konteks hadis ini adalah orang yang terlebih dahulu menangkap buruan, menangkap hewan buruan, atau mendapatkan menggali barang tambang, atau menemukan kayu bakar, atau barang yang memang sengaja ditelantarkan oleh pemiliknya, sudah tidak terpakai. Maka orang yang pertama kali menemukannya, dialah yang paling berhak untuk memilikinya. Termasuk juga orang yang terlebih dahulu duduk di masjid atau duduk di suatu tempat, maka dialah orang yang paling berhak atas tempat tersebut. Kecuali kalau memang sudah diwakafkan untuk orang-orang tertentu, maka merekalah yang lebih berhak, dikarenakan sudah di tentukan dan dikhususkan bagi mereka. Maka dari hadis ini menunjukkan pada kita bahwasanya barang siapa dia telah terlebih dahulu melakukan atau mengambil sesuatu yang mubah yang belum dimiliki siapapun, maka orang yang mengambilnya itulah yang paling berhak atas barang tadi. Sebagaimana juga beliau sebutkan di sini, orang yang terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan disayembarakan. Misalkan ada orang yang mengatakan barang siapa bisa melakukan hal ini, begini dan begitu, maka saya akan memberikan padanya imbalan. Maka orang yang berhak untuk mendapatkan imbalan tersebut adalah orang yang pertama kali menyelesaikan perbuatan yang ditawarkan atau pekerjaan yang ditawarkan. Termasuk juga orang yang pertama kali menemukan barang yang hilang atau anak yang hilang yang tidak diketahui nasabnya, maka dialah yang paling berhak atas barang temuan tersebut. Demikian penjelasan hadis yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.